kunaon teh hayam pelung teh gongkorongok mah jadi puanok nya teh. Ting tara latihan pernafasan meureunan nya. Heh, pan penyanyi ge kitu mun tara latihan pernafasan paradok sareunana teh. Heh. Ting kudu dibere ekstasi meureun hayam pelung teh. Sigana mah pentingna ge sarua atuh streaming. Tapi da sanya usaha mah ekstasi mah da lain kerja lemah nya teh. Ker anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tabere nu kitu jadi ayeuna jelema mun marakeun nu kitu teh ya berarti anjing anjing balap alah ye ye saya buka cerita aja can leuleuh lah ye poe kemis keur maraban hayam peluk kuring nampa beja nenek kuring gering parna di raja pola kuring ini maksud rek ngalongok ini teh isuk-isuk di Bandung ya ya ya teh kudu dicaritakeun lah di ditu nama da pokoknya ngalongok nini di raja pola balik teh rada peting bari panon geus rada cepet da kamari kurang sare pan budak storan nya bulak balik teh kan nepi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting kota oge geus rada jempling samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega. Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa pukis naon? Eueuh. Nganu dagang geus areueuh. Nu aya teh tinggal tenda-tenda kongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang blut keur ngurak Mang Usep ngurak tukang ngurak manaon gelap-gelap nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat buncelik jalan hampir teka tenyo nenyo beca siga bemo padahal jauh-jauhnya beca jeung bemo kutunuh mah kitu teh bakat kutunuh teu sadar kuring ngalenya oh bahaya eta teh aduh jar bener-bener ulah mah mobil ngalenya mah nya nah gas ka tincak satakerna mobil ngoloyong ka kenca hampir naik kana trotoar kacida kuring rewasna rem ditincak satarikna nepi ngajerit sorana ngajerit maratan langit kawas ABG ka tincak buta eta rewas ge can beaknya ujug aya can ge reuas can beak di jero teh ujug-ujug torojol mobil kijang kijang naon kijang nya eusina eta aya polisi tilu tuluy nu dua turun anu hiji mah cicing ngajero mobil teh kaciri rupana geus kumaha poek nya jo biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy kitu selamat malam heula. Nah, kitu kan kedah nama sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman na ieu mah. Kitu. Padahalnya ku kuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya momen. Ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu ditanya nya aneh ngan pikir-pikir teh lah percuma pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna bari jeung teu rido hate nya kapaksa kuring mere Ya, dari menang duit tina teridot ya, mah tuh mau jadi daging, percuma. Mau jadi bekok-bekok aca, nopogoh mah jadi dosa. Tapi bayalah daya tamu urusan meranehanana. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Nah, ya undang-undang, nah jelema nyupiran ngalenyap di denda. Nah, eta no can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana, teu nanaon kuring ngaluma. Ngan lamun eueuh berarti nya eta meureundung ngaranana oknum teh kitu. Mata kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi. Pan aya paribasana karena nilai setitik rusak susu sebelanga kulantaran oknum dua polisi ical wibawa. Tapi nggak pengen polisi ntar kalau jual itu Muhammad Toha jadinya Muhammad Toha nya rasak itu panginten ke bapak-bapak anu diluhur anu gaduh wewenang hatur nuhun pisan tisim kuring. Rumah sa sim kuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti kutingkah polah polisi. Wassalam abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.